بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semata dengan izin dan karunia dari Allah Jalla wa'ala, kita masih diberikan kesempatan hidup untuk kita bisa menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, untuk selalu istiqamah, selalu takwa kepadanya. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga sebagai kewajiban bagi kita adalah talabul ilm, menjalani agama ini di atas ilmu agama Allah Jalla wa'ala, maka kita dituntut untuk mempelajarinya. Melalui majelis ini kita pelajari selangkah demi selangkah apa yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui hadith-hadith yang mulia. Pembahasan kita masih berkaitan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus berbakti kepada ibunya, sebagaimana bab kedua pada kitab ini, bab birrul um, berbaktinya seorang anak kepada ibunya. Ada dua hadis yang disebutkan, dan telah kita bahas hadis yang pertama pada kajian yang lalu. Berikutnya hadis yang kedua, atau secara urutan adalah hadis yang keempat. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Akhbarana, qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Katsir. قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل. نعم, حديث ini melalui jalan ابن عباس, dengan melalui jalan perawi-perawi yang telah disebutkan tadi, yang insyaAllah ta'ala kita akan sebutkan nanti masing-masingnya setelah kita bahas terkait dengan makna hadis yang disebutkan melalui jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah datang seseorang menemui beliau. Qala inni khatabtu imra'ah fa abat an tankihani. Dia katakan kepada Ibnu Abbas, aku pernah meminang seorang wanita di mana wanita tadi menolak pinanganku. Nah. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Kemudian datang seorang yang lainnya lagi. Nah, meminang dia, yang kemudian wanita tadi menerima pinangannya. Aku datang meminang dia, tetapi ditolak. Datang orang selain aku, kemudian diterimanya. Sebagai manusia tentu memiliki rasa kesal, rasa tersinggung, rasa ini, rasa itu, dan sebagainya. Setidaknya adalah bentuk kecemburuan. Sehingga dikisahkan pada kelanjutannya, faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu kepadanya, kepada wanita tersebut. Kenapa aku yang datang ditolak, kemudian yang lain datang, selain aku kemudian diterima. Cemburu punya cemburu, ketika itu dituruti, rasa kesal, rasa tersinggung. Nah, tentu ketika tidak terbimbing dengan iman, maka kesempatan syaitan untuk menggiringnya kepada halakah, kepada kebinasaan, pada dosa, sehingga terbawalah dia. Dengan bisikan syaitan, faqataltuha, kemudian aku bunuh wanita tersebut. Berawal dari hatinya, merasa tersinggung, merasa kemudian cemburu. Maka sampai berakibat pembunuhan, tertumpahnya darah. Nah, dan itu permasalahan yang besar. Termasuk al-kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar adalah al-qatl, yakni melakukan pembunuhan. Nah, dengan perbuatan tersebut, orang tadi bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang sahabah yang mempunyai keilmuan yang dalam, keilmuan yang luas, yang layak untuk memberikan fatwa. Orang tadi menanyakan, fahalli min taubah, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat dengan dosa yang sudah aku perbuat? Nah, maka bagaimana jawaban Ibnu Abbas? Beliau tidak langsung menjawab iya atau tidak, tetapi beliau tanya, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Nah, beliau ingin mengarahkan kepadanya bahwa cara untuk bisa menebus, untuk diharapkan bisa terampuni dosa al-qatl, pembunuhan yang telah dia lakukan. Ibnu Abbas bertanya, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala, maka orang tadi menyatakan, la, nam, sudah tiada, sudah meninggal dunia sebelumnya. Nam, dengan jawaban itu, maka Ibnu Abbas katakan, memberikan solusi yang lainnya, tub ilallah azza wa jalla. Kalau begitu sekarang lakukan taubat kepada Allah azza wa jalla. Nah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan lakukan bentuk amalan pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala sesuai apa yang kau bisa lakukan. Bentuk-bentuk amalan soleh, pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, semampu yang kau bisa lakukan, maka lakukanlah. Nah, demikian dibimbing oleh Hibrul Ummah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diperintahkan kepadanya untuk bertaubat dengan taubatan nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya dengan syarat-syaratnya. Syarat itu adalah dia berhenti tidak lagi melakukan dosa yang sudah dia lakukan, dia tidak ulangi. Kemudian dengannya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian, setelah dia menyesali, kemudian dia berjanji tidak mengulangi kembali, dan dengan itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas, maka perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah Atha' bin Yasar. Atha' bin Yasar kemudian mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya kepada beliau, "Lima sa'altahu an hayati ummih?" Mengapa engkau tadi tanyakan tentang keberadaan masih hidupkah ibunya? Sebab apa engkau tanya seperti itu? Siapa yang bertanya? Atha' bin Yasar. Maka Ibnu Abbas mengemukakan alasannya. Inni la'a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku tidaklah mengetahui suatu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dibandingkan berbakti kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini sangatlah jelas bagaimana kemuliaan seorang ibu. Hadits ini ingin menunjukkan bagaimana kedudukan al-walidah, ibu, di dalam Islam begitu dimuliakan sampai-sampai menjadi sarana untuk bisa terhapuskan dosa-dosa anak. Sekalipun dosa-dosa itu diantaranya adalah dosa besar, maka salah satu caranya adalah berbakti kepada ibunya. Dengan segala apa yang bisa dia lakukan, dari bentuk-bentuk amalan soleh, bentuk-bentuk amalan khair, amalan yang baik, selama ibunya atau selama kedua orang tuanya tadi masih ada, maka sempatkan dia untuk melakukan amalan. Nah, sekalipun amalan itu adalah amalan yang mubah, nah, ketika itu bentuk perintah dari orang tuanya, maka ketika dilakukan menjadi amalan yang mengandung al-ajr, mengandung pahala. Apalagi amalan itu adalah amalan yang soleh. Ketika keduanya atau salah satunya telah tiada, masih terus berlangsung bentuk bir walidain, diantaranya melakukan doa. Didoakan keduanya, didoakan salah satunya yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan beliau di tempat yang mulia, diampunkan dosa-dosanya, dan tentunya diharapkan Allah masukkan ke dalam al-jannah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang keempat berkaitan dengan bab birrul berbakti kepada ibunya. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa hadis atau suatu hadis itu tentunya melalui jalan perawi-perawi yang ada. Maka setidaknya melalui majelis yang kita jalani ini mengenal masing-masingnya dari perawi, untuk semakin sering kita dengar di telinga kita terngiang-ngiang dengan nama-nama para ulama, muhadditin, ahlul hadith, sehingga dengan kita tahunya, dengan itu muncul rasa cintanya, sehingga diharapkan tentunya bisa meniti jalan mereka, bisa mencontoh mereka. Disebutkan haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, beliau ini adalah seorang yang al-hafidh al-faqih, seorang ulama yang banyak menghafal hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendapatkan gelar al-hafidh al-faqih. Beliau juga memiliki keilmuan tentang fiqih, thiqatun hujjah. Beliau seorang sosok ulama hadith yang terpercaya, yang riwayat darinya hujjah, bisa dijadikan suatu hujjah. Diberikan komentar oleh para ulama yang sezamannya, di antaranya Al-Ajlan, Al-Ajli. Lam ara bi Misr aqal minhu wa min Abdullah ibn Abdul Hakam wa min Abdullah ibn Abdul Hakam. Tidak aku ketahui orang yang paling berakal di Mesir dibandingkan dia, dibandingkan Sa'id bin Abi Maryam, dan juga seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abdul Hakam. Demikian kata Al-Ajli. Tidak aku ketahui orang yang paling berakal, orang yang cerdas, orang yang tajam wawasannya dibandingkan Sa'id bin Abi Maryam rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah dengan umur 80 tahun. Sa'id bin Abi Maryam menyatakan bahwa mendapatkan riwayat dari Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama yang thiqah, yang dikenal kesolehannya. Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir meriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Zaid ibn Aslam seorang ulama yang thiqah juga. Nah, yang beliau wafat pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah pada tahun 136 Hijriah. Zaid ibn Aslam, yang mana Zaid ibn Aslam mendapatkan riwayat dari Atha bin Yasar. Siapa beliau? Atha, beliau adalah maula Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menjadi budaknya salah seorang dari ummahatul mukminin, salah seorang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Maimunah. Naam. Atha bin Yasar salah seorang ulama yang thiqah juga, yang mana beliau wafat pada tahun 84 Hijriah. Ada yang menyatakan 94 Hijriah, ada yang menyatakan 103 Hijriah di Iskandariyah. Salah satu tempat yang berada di Mesir, Al-Iskandariyah. Itulah Atha bin Yasar. Yang mana Atha bin Yasar meriwayatkan dari sahabah Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Hibrul ummah wa faqihuha. Tintanya umat ini. Dan seorang sosok yang faqih di antara umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tinta karena begitu banyak riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalan beliau. 6. Turjumanil Quran. Beliau seorang sahabat yang menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Sehingga ketika kita dapatkan firman Allah Jalla wa'ala, misalkan, Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas. Nah, maka itu riwayat yang kuat. Nah, kenapa? Karena Ibn Abbas termasuk terjemahan Al-Quran. Meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1660. Nah, jumlah yang cukup banyak. Nah, 1660 hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Ibn Abbas sering diajak oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk bermusyawarah dalam kondisi usia beliau masih muda. Umar ketika bermusyawarah dengan para sahabat yang kibar, para sahabat yang senior, meminta suatu pendapat, memecahkan suatu masalah, maka mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala untuk bermusyawarah. Nah, maka di antara yang diajak hadir di majelis itu adalah Ibnu Abbas ma'a sigari sinnih, dalam kondisi usianya yang masih sangat muda. Nah, beliau apabila jalan di suatu lorong atau suatu jalan, kata para sahabiyat, Amarul Misik au Ibn Abbas. Yang lewat tadi adalah minyak misik, minyak yang baunya harum, parfum. Yang lewat tadi parfum ataukah Ibn Abbas? Nah, maksudnya apa? Menunjukkan beliau itu wangi, sosok yang harum. Sehingga lewatnya itu ibarat lewatnya bau misik, bau minyak wangi. Nah, Idza ra'aituhu qultu ajmalun nas. Kalau aku lihat beliau itu, sampai-sampai aku menyatakan ajmalun nas, orang yang paling gagah, orang yang paling cakep di antara manusia. Itu Ibn Abbas. Wa idza haddatha qultu afsahun nas. Kalau beliau itu berbicara, sampai-sampai aku menyatakan beliau orang yang paling fasih di antara manusia ini. Nah, bicaranya fasih, orangnya cakep, ganteng, baunya wangi. Nah, itu sahabah di antaranya Ibn Abbas. Masih muda, pikirannya cerdas. Nah, dan selalu dilibatkan dalam musyawarah oleh pembesar-pembesar murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabah yang lainnya yang sudah senior. Masih banyak lagi kita mau menyebutkan tentang manaqib. Manaqib itu pujian-pujian atau bagaimana keberadaan beliau radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau wafat di Taif dengan usia 6. Beliau wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Di mana beliau ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 13 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih berusia 13 tahun. Maka dengan seperti ini kita mulai kenal masing-masing pembesar-pembesar dari para salaf, para ulama, ahlul hadis, para muhaddithin, baik itu dari kalangan para tabi'in maupun dari kalangan para sahabah, yang mana dengannya semoga bisa menumbuhkan kecintaan. Itulah hadith yang keempat. Berikutnya hadith yang kelima memasuki bab yang ketiga. Birrul ab, berbaktinya anak kepada ayahnya. Setelah kita mengetahui bab sebelumnya, birrul um, berbakti kepada ibu, maka muallif, penulis kitab ini, yakni al-imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, atau yang dikenal al-imam Bukhari rahimahullah, meletakkan bab birrul ab, berbakti kepada ayah. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديثnya melalui jalan sahaba Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang riwayat ini sebelumnya sudah kita lalui yang semakna. Berkata Abu Hurairah, qila ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man abarru? Kepada siapa ya Rasulullah aku harus berbuat baik? Qala, maka Nabi menyatakan, ummuk, kepada ibumu. Qala, thumma man? Kemudian tanya lagi, kepada siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Qala, ummuk, kepada ibumu. Qala, thumma man, kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala, ummuk, beliau masih menjawab, kepada ibumu. Beliau sebut 3 kali. Qala, thumma man, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala, abak, kemudian kepada ayahmu. Sebagaimana tadi telah disebutkan, hadis ini senada dengan 2 hadis yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terkait untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang dikedepankan atau diawali kepada ibunya. Beliau sebutkan baik hadis ini maupun hadis sebelumnya 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Barulah yang 4, kepada ayahmu. Sedangkan hadis yang sebelumnya, 2 hadis yang lalu menyebutkan thummal aqrab fal aqrab. Setelah beliau menyebutkan kepada ayahmu, kemudian yang terdekat dan kemudian yang terdekat dengannya. Adapun hadis ini hanya menyebutkan setelah itu hanya kepada ayahmu. Penjelasannya telah berlalu. 6. Menunjukkan berbakti kepada ibu dan juga berbakti kepada ayahnya, disebutkan pada jawaban yang 4, menunjukkan pentingnya pula untuk berbakti kepada ayah. 6. Yang telah mengurusi dia semenjak dia lahir, nafkahnya, segalanya, keperluannya dan sebagainya. 6. Ibu yang melahirkan, kemudian yang mengurusi kesehariannya pagi, siang, dan malam, dan seterusnya, maka semua keduanya memiliki amalan yang besar untuk terdidiknya dari umat ini, dari keturunan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki jasa yang besar, tidak terkecuali sang ayah. Riwayat hadis ini melalui jalan Sulaiman bin Harb. Melalui jalan Sulaiman bin Harb, siapa beliau itu? Beliau Abu Ayyub al-Basri, seorang ulama yang menjadi hakim di Makkah. Salah seorang ulama yang hufaz. 6. Menghafal sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama yang fiqah. 6. Dan telah tampak dari hadisnya sejumlah 10.000 hadis, 10.000 hadis, 10.000 hadis. Dan dihadiri di majlis beliau di Baghdad, di Irak, di masa itu. 6. mereka yang mencatat riwayat-riwayat yang beliau sebutkan di majelisnya, 40,000 rajul, sebanyak 40,000 orang yang hadir. 6. Yang mana beliau bermulazamah kepada seorang ulama besar dari ahlul hadith, Hammad ibn Zaid, selama 19 tahun. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriyah dan dilahirkan pada tahun 140 Hijriyah, sehingga beliau dengan itu berusia 84 tahun. Sulaiman bin Harb meriwayatkan dari Wuhaib bin Khalid Al-Bahili, Abu Bakar Al-Basri, seorang ulama pula yang hafiz, fiqah, ulama yang fiqah. 6. Kathirul hadith, banyak hadith yang diriwayatkan melalui jalan beliau, Wuhaib bin Khalid. 6. Sampai-sampai dikatakan, lam yakun ba'da syu'bah a'lamu birrijal minhu. Tidak diketahui orang yang paling alim terhadap keberadaan perawi, setelah Syu'bah ibn al-Hajjaj, dibandingkan beliau. Kita telah mengenal siapa sosok ulama yang bernama Syu'bah ibn al-Hajjaj. 6. Yang alim terhadap ilmu rijal. Maka Wuhaib ibn Khalid peringkatnya adalah setelah Syu'bah. 6. Beliau wafat pada usia atau pada tahun 165 Hijriyah dengan usia 58 tahun. Rahimahullahu taala. Wahib ibn Khalid meriwayatkan dari Ibnu Syubrumah. Diberikan pujian oleh Abdul Waris, ma ra'aitu asra' jawaban minhu. Tidak aku ketahui orang yang paling cepat jawabannya dibandingkan beliau. Menunjukkan tentang apa? Az-zaka, kejeniusan, kecerdasan yang dimiliki oleh beliau, sehingga ketika dilontarkan suatu pertanyaan, yang paling tercepat di dalam menjawabnya adalah siapa? Wuhaib ibn Khalid. Beliau termasuk salah seorang ulama yang larut malam di dalam mengupas atau mengkaji fiqih. 6. Begadang untuk ilmu. 6. Yusamirun fil fiqhi. Farubbama lam yakumu ilal fajr. 6. Sampai-sampai mungkin beliau menghabiskan waktu tibanya waktu fajar. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian Wuhaib ibn Khalid meriwayatkan dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah adalah Ibnu Jarir Al-Kufi, seorang ulama tabi'in yang fiqah. Ulama tabi'in adalah ulama atau generasi yang datang setelah sahabah. Beliau adalah cucunya Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajari. Jarir adalah seorang sahabah, maka Abu Zur'ah cucunya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. 6. Siapa Abu Hurairah? Tentunya kita pasti akan menjawab sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mengetahui lebih banyak lagi. Beliau namanya masih diperselisihkan banyak oleh para ulama siapa nama asal beliau dan siapa nama asal ayahnya. Yang jelas beliau masuk Islam pada perang Khaybar. Nah, dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, putranya Umar ibn Khattab, Abu Hurairah khairun minni wa a'lam. Dipuji oleh sahabat yang lain, yakni Ibnu Umar, bahwa Abu Hurairah adalah jauh lebih baik dibandingkan aku dan lebih alim. Nah. Disebutkan suatu kisah, seseorang datang kepada Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit juga sahabah. Maka dia bertanya tentang sesuatu. Maka apa kata Zaid ibn Thabit? Beliau tidak bersedia untuk menjawabnya karena ada yang lebih alim dari beliau. Kata Zaid, alaika Aba Hurairah. Kepadamu, hendaklah engkau tanyakan pertanyaan tadi kepada Abu Hurairah. Naam. Fa inni bainama ana wa Abu Hurairah wa fulan fil masjid dhata yawmin ad'u Allah ta'ala wa nadhkuruh idh kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ilaina fasakatana. Ketika suatu hari kami bertiga, aku kata Zaid ibn Thabit dan juga Abu Hurairah dan seorang lagi, ketika berada di masjid yang aku sedang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian tiba-tiba keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau duduk di hadapan kami sehingga dengan itu kami terdiam. Kami merasa enggan tentunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Udu fil ladzi kuntum fihi. Ulangi atau lanjutkan apa yang sedang kalian lakukan sebelumnya. Maka kata Zaid ibn Thabit, aku tadinya bersama temanku ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Abu Hurairah. Nah, maka Rasulullah s.a.w. mengaminkan doa keduanya. Kemudian Abu Hurairah berdoa. Apa yang di sampaikan oleh beliau, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibayya wa as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang sudah diminta oleh kedua temanku ini, oleh Zaid ibn Thabit dan seorang lagi. Dan kata beliau menambahkan, as'aluka ilman la yunsa, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak akan lupa. Dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, betapa kuatnya ilmu beliau, mengambil ilmu yang begitu derasnya dari Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat. Sekitar 3 tahun beliau mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, meriwayatkan hadis yang terbanyak di antara para sahabat yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka diaminkan oleh Rasul. Amin. Yang mengaminkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti terkabulnya. Ya. Maka 2 sahabat tadi menyatakan, ya Rasulullah, kami juga minta ilmu kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak lupa. Apa jawabnya Nabi? Sabaqakum al-ghulam ad-dausi. Sungguh telah mendahului permintaan seperti itu seorang yang berasal dari kabilah Ad-Dausi. Siapa itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah kabilahnya Ad-Dausi. Nah, berapa hadis yang didapatkan dari Rasul? 5374 dalam waktu yang singkat. Nah, sekitar 3 tahun. Nah, mendapatkan sebanyak itu 5374 hadis. di mana beliau setiap hari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan beliau mempunyai kunyah Abu Hurairah, artinya ayahnya kucing. Hurairah adalah kucing, kucing kecil. Naam. Yang dikunyahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena beliau selalu bergelut bermain dengannya radhiyallahu taala anhu. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga duduknya kita juga ternilai sebagai amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.